Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Dekat, Maha Menatap, Maha Mendengar, Maha Menyaksikan, Maha Tahu apapun yang kita lakukan setiap saat. Allah Maha Tahu apapun yang ada dalam pikiran kita, yang terlintas di hati kita. Allah maha menutupi aib-aib kita. Dialah Allah yang memilih kita menjadi manusia, tidak menjadi hewan, tidak menjadi nyamuk, tidak menjadi batu. Allah lah yang memilih kita menjadi manusia yang disempurnakan. Alhamdulillah. Di antara sekian banyak manusia yang Allah ciptakan, alhamdulillah Allah takdirkan kita menjadi orang Islam, tidak jadi kafirin, tidak jadi musyrikin. Sungguh kita bisa seperti ini adalah hidayah taufik Allah semata. Kalau melihat orang kafir, harusnya kita bersyukur kita diberi hidayah. Di antara umat Islam, Allah lah yang membimbing kita bisa punya iman. Berapa banyak umat Islam yang tidak sholat? Berapa banyak umat Islam yang tidak mengenal sujud? Di antara yang sholat, alhamdulillah Allah membimbing kita bisa di masjid. Berapa banyak umat Islam yang tidak pernah melangkahkan kakinya ke masjid. Berapa banyak umat Islam yang tidak mengenal penghujung malam. Bahkan iman Tuhanmu manakah yang kau dustakan. Padahal Allah tahu lumuran dosa yang kita lakukan siang dan malam. Alhamdulillah hadirin, di antara sekian banyak manusia, Allah takdirkan kita bisa bangun di malam ganjil seperti ini. Tidak banyak hamba Allah yang dibangunkan untuk bisa sujud di penghujung malam, di malam-malam yang utama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Mudah-mudahan kita benar-benar menyadari bahwa kita bisa bangun seperti ini hanya satu sebabnya. Kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia Allah yang Maha Baik. Saudaraku yang baik, Allah Maha Menatap, Maha Mendengar. Dia tahu kapan hidup kita akan berakhir. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa tahun depan kita masih hidup atau tidak. Andai tahun ini merupakan tahun terakhir, Ramadan terakhir dalam hidup kita, maka ini adalah malam ganjil terakhir kita dijamu seperti ini. Andai kata esok lusa, malaikat maut mencabut nyawa kita, ini adalah malam ganjil terakhir dalam hidup. Andai kata ini yang terakhir dalam hidup, mudah-mudahan inilah malam ganjil yang paling menyelamatkan hidup kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Rahman Rahimin. Allahumma innaka afuwwun. Allahumma innaka afuwwun. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Arhamar Rahimin Ya Ghafur Allahumma innaka afuwwun karim Tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwwun Tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma ya Rabbana Zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا من التوابين يا الله واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك توبة نسوها اللهم إنا نسألك توبة نصوحا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا يا الله توبة قبل الموت توبة قبل الموت يا غفور رحيم توبة قبل الموت توبة قبل الموت يا الله توبة قبل الموت يا رحمة رحيم ورحمة عند الموت ورحمة عند الموت يا الله ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا كريم ومغفرة بعد الموت يا غفور رحيم فتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوين علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين تقبل منا يا الله تقبل منا يا الله صيامنا وقيامنا ترمنا أمل كم إني يا رب Alhamdulillah Ramadan kami. Doa yang maha menatap jamu kami dengan mustajab doa ya Allah. Di bulan yang kau muliakan ini, saat-saat terakhir ya Allah. Kami belum tentu hidup di Ramadan yang akan datang. Jamu ya Rab dengan mustajabnya doa. Ya Allah, jangan sia-siakan siapapun yang munajat padamu ini. Kabulkan ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas. Amin ya Rabbal Alamin. Doalah hadirin masing-masing. Amin ya Allah. Amin. Hadirin mintalah pasti didengar oleh Allah. Tidak ada yang tidak didengar. Doa hadirin. Mudah-mudahan inilah yang menyelamatkan kita. Amin ya Mujib. Doakan orang tua hadirin. Allah mudah berubah takdir apapun. Doakan orang tua hadirin. Terutama yang sering zalim kepada orang tua. Sering berbuat durhaka doa. Doakan juga guru-guru kita yang menjadi jalan hidayah, jalan ilmu. Yang menjadi jalan kita bisa berubah, doalah. Doakan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا حجا مبرورا. اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. ربنا اللهم يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Istiqomahkan kami ya Allah. Istiqomahkan kami. Allah merzuknul istiqomah. Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allah mansur mujahidin fi kulli makan, fi kulli zaman. Tolonglah umat Islam ya Allah. Engkau Maha melihat segalanya. Persatukan para ulama. Lindungi muliakan para ulama. Jadikan jadi jalan hidayah bagi sebanyak umatmu ya Allah. Ya Allah, selamatkan bangsa ini dari siapapun yang menjauhkan kami darimu. Ya Allah, Allahumma ya Karim. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu ya Allah. Para pemimpin yang benar-benar istiqomah di jalanmu. Jangan biarkan umatmu sebanyak ini tergadai pada kaum munafik ya Allah. Kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada orang-orang yang menjauhkan kami darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami umur. Ramadan yang akan datang ya Allah, berikan kami kesempatan menikmati jamuan-Mu ya Allah. Ya Rabb. Berikan kami kesanggupan menyempurnakan Ramadan ini. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan umur di bulan Ramadan ini. Hanya Engkau yang membimbing kami bisa beramal seperti ini. Allahumma a'innu ala zikrika wa syukri wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Hadirin, setiap saat kita didengar oleh Allah. Pastikanlah perkataan kita perkataan yang disukai Allah. Setiap saat perbuatan kita disaksikan Allah. Pastikanlah setiap kali melakukan sesuatu hanya yang Allah suka. Setiap saat hati kita diketahui oleh Allah. Maka jangan berpaling dari Allah. Tidak ada pertolongan selain Allah yang menolong. Jangan pernah berpaling dari Allah. Kita tunggu saat akhir hidup kita dalam nikmatnya mengabdi kepada Allah, nikmatnya berjuang di jalan Allah, nikmatnya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu barakatuh. Allahu barakatuh.